Bos, aneh-aneh deh. Bimo, kamu itu anak laki satu-satunya papa. Kamu tuh ngaca gak sih? Hah? Ngerayu anak saya segala. Jawab. Ratna, tunggu. Tunggu, Ratna. Ratna, Bimo. Tunggu, Ratna. Ratna, Ratna.